asalnya terang bagiku benar-benar mengerti mena hati mata dah jumpa turang lama gogo sampangnya mambang turang dijumpa hati tada. Lagu si terang bulan, bulan situlah terang na sekal pagi ku raja berna linggoi terkuan tantang na jumpa pemburu hati tada, hati ku tada. Kenangan cahingan na usuk kurutan.